kami akan menyuarakan, kami akan terus menggaungkan satu proses kenyataan, satu proses politik yang ada di negeri ini dengan berbagai cara, dengan apapun yang kami bisa, dengan lagu salah satu cara. Hukum rimba. Mencerminkan keadilan. Semoga hukum di negeri ini bekerja, berfungsi mewakili rasa keadilan negeri ini. Maka majulah bangsaku, majulah bangsa kita semua.